Adukan semua rasamu ke Allah. Tumpahkan semua ceritamu ke Allah. Kabarkan kepada Allah apapun yang sedang engkau alami. Maka Allah akan katakan, Uda'uni astajib lakum. Panggil namaku, panggil diriku, aku akan ijabah. Aku akan selalu datang kepadamu seperti hujan yang selalu damaikan bumi, seperti mentari yang selalu hangatkan jiwamu, seperti bintang yang selalu hiasi malam. Aku selalu datang dengarkan keinginanmu. Aku selalu dampingi semua rasamu. Aku lindungi kamu. Aku pelihara kamu. Aku pasti datang kepadamu. Aku akan datang.